ikhwan dan akhwat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Azza wa Jal yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan dan mentadbirkan, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Dan alhamdulillah, seperti biasa kita akan teruskan pembahasan bab-bab yang terdapat di dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Sa'd rahimallahu taala. Dan kita masih lagi di dalam Kitabul Libas, iaitu kitab pakaian-pakaian. Dan telah kita bahaskan tentang hukum memakai dan menggunakan bejana, pinggan mangkuk, cawan yang diperbuat daripada emas dan perak. Dan telah kita bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang umatnya daripada menggunakan bejana daripada emas dan perak. Dan telah kita sebutkan bahawa larangan ini umum untuk semua jenis umatnya, sama ada yang lelaki maupun yang perempuan. Dan juga telah kita bahaskan beberapa furu' cabang daripada masalah ini, bagaimana dengan menggunakan emas dan perak untuk selain makan dan minum, iaitu seperti meletakkan sesuatu seperti celak ataupun meletakkan minyak wangi di dalam bekas emas dan perak, ataupun menggunakan jam tangan daripada emas sama ada untuk lelaki maupun untuk perempuan, cermin mata bertangkai emas contohnya. Semua telah kita jelaskan bahawa semuanya haram, dan dalil kita adalah hadis larangan itu, hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW telah melarang la tashrabu fi anyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafi hima fa innaha lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Itu jangan kamu minum daripada bejana emas dan perak, jangan kamu makan di dalam dulang keduanya, kerana sesungguhnya adalah untuk mereka di dunia dan ia adalah untuk kamu di akhirat. Mereka adalah orang-orang kafir, adapun orang Islam itu adalah kamu. Dan kitalah, kalau kita taat pada larangan Rasulullah SAW ini, maka kita akan dapat menggunakan bejana emas dan perak di syurga kelak. Dan telah kita katakan bahawa oleh kerana larangan ini dalam perkara yang diperlukan oleh manusia, iaitu makan dan minum, maka dalam perkara-perkara lain yang mana hajat keperluannya tidak sampai kepada keperluan makan dan minum, lebih-lebih lagi seharusnya dilarang. Jadi jika hanya untuk memakai jam atau memakai tangkai atau memakai cermin mata yang mana keperluannya hanyalah untuk berhiasan, ataupun selain daripada itu, baldi perak, baldi emas, walaupun untuk berwuduk, walaupun untuk mandi dan seumpamanya, maka lebih-lebih lagi ia dilarang. Begitu juga menggunakan pen emas, ya, kerana sama saja hukumnya. Kalau kita tak dibenarkan makan dalam pinggan emas, minum daripada cawan emas dan perak, maka memakai pen emas lebih-lebih diharamkan. Dan telah kita katakan ini adalah jenis berdalilkan dengan kias al-aulawi, kias aula, kias lebih patut, lebih tinggi. Dan kita juga telah menerangkan tentang jenis-jenis bejana yang dibuat daripada emas dan perak. Dan telah kita katakan tidak kira sama ada bejana tersebut diperbuat daripada emas keseluruhannya, perak keseluruhannya, ataupun emas bercampur dengan selain emas, perak dengan selain emas dan perak, ataupun ia dilogamkan ataupun disalutkan, dicelupkan dengan emas ataupun dicelupkan dengan perak, maka semuanya diharamkan. Asal ada wujud emas dalam bejana tersebut, asal ada wujud perak dalam bejana tersebut, maka ia diharamkan sama ada banyak ataupun sedikit. Sebab Nabi SAW telah menaskan dalam hadisnya az-zahab wal fiddah, daripada emas dan perak. Dan tadi kita sebutkan maksud daripada emas, adapun perak tidak ada khilaf, semua tahu perak. Adapun emas sekarang ini macam-macam jenis emas ada. Ada emas putih, white gold dan lain-lain lagi. Pink gold, green gold dan sebagainya. Maka apakah ia emas ataupun tidak? Maka telah kita sebutkan daripada kajian kita bahawa mereka yang pakar dalam hal ini mengatakan dia sebenarnya adalah emas. Kemudian dicampurkan dengan logam lain. Baik. Maka datanglah warna yang berbeza-beza tersebut. Sebab itu, dan dalil dia adalah emas, ia juga dikira ketulenan emasnya itu dengan karat. Jadi dia ada berapa karat dan sebagainya, menunjukkan bahawa dia adalah emas. Jadi warna tidak memberi kesan di dalam hukum ini. Atau walaupun dicat dengan cat kayu, kalau dalam dia emas, dia tetap haram. Kalau dicat dengan cat besi, tapi dalam dia adalah perak, maka ia tetap haram. Dan telah kita katakan juga, ada pun menggunakan warna emas, menggunakan warna perak, warna saja, tak ada emas kat situ, tak ada perak kat situ, asalnya dia boleh digunakan. Namun demikian, kita katakan bahawa ia dimakruhkan, tidak disukai kita menggunakannya. Kerana apa? Kerana kemungkinan orang menyangka ia emas dan perak, dan akan timbullah fitnah, timbullah tuhmahan terhadap kita. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian, bagaimana dengan penggunaan emas di dalam perkara-perkara lain? Di dalam kitab telah kita baca, iaitu muka surat 121, diperbolehkan membuat gigi dan hidung dari emas. Jadi kitab mengatakan diperbolehkan bagi seorang untuk membuat gigi dan hidung dari emas apabila hal itu diperlukan. Ini untuk surat 121. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Aqaja Ibn As'ad. Dia berkata, Usiba anfi yawmal kilab fattakhaltu anfan min waraq fa'antana alai fa'amarani nabiyu sallallahu alaihi wasallam an attakhidha anfan min dahab. Artinya, sesungguhnya hidungku, kata Arqaja radhiyallahu an, telah terkena musibah pada peristiwa kulab ataupun kilab yang dalam peperangan. Ini mungkin terkena panah dan seumpamanya, sehingga berlubang hidung. Lalu aku membuat hidung daripada perak. Akan tetapi hidung dari perak itu menimbulkan bau busuk padaku. Dan kenapa demikian? Kerana perak macam mana pun dia tidak tahan. Lama-lama dia akan apa ni? Dia akan rosak. Lagi-lagi kita namakan bila dia kena elemen-elemen yang panas, kita katakan perak macam mana pun tak akan tahan. Jadi dia akan menimbulkan bau busuk pada kulit hidung tersebut. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadaku agar aku membuat hidung dari emas. Jadi ada pun emas, ia lebih kuat lagi. Ia tahan daripada pencemaran. Baik, sebab itu dibenarkan ataupun Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk menggunakan hidung daripada emas. Nah. Dan hadis ini telah kita katakan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala dalam sunannya, dan Imam Abu Daud tidak berkata apa-apa. Dia tak kata hadis ini sahih, dia tak kata hadis lemah. Dan sebagai kaedah umum, Imam Abu Daud rahimahullah taala dalam mukadimah kitab Sunan Abi Daud ni, beliau telah berkata, mana-mana yang aku diam, yang aku tak sebut apa-apa, maknanya hadis itu adalah hadis yang soleh. Maknanya hadis yang baik ataupun boleh digunakan. Nah. Dan hadis ini juga riwayat oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam At-Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hasan gharib. Dan hadis ini telah dihasankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab majmu'nya, dan begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi hadis ini adalah dalil yang kuat membolehkan kita menggunakan emas dalam keadaan darurat, tak kira sama ada dia di bahagian hidung atau bahagian gigi ataupun bahagian lain-lain kalau diperlukan. Kalau tidak ada logam lain yang sesuai untuk digunakan seperti dalam hal ini. Jadi syaratnya sama juga, asal dia haram, itu adalah hukum aslinya, azimahnya. Kemudian jika terdapat keadaan-keadaan tertentu, keadaan darurat, maka terdapat rukhsah, keringanan di dalam hal ini. Jadi dibolehkan. Jadi bukan untuk semua orang, tapi untuk orang-orang yang memerlukannya sahaja. Dan ini dalil, bukti tentang kelapangan dan kerah luasnya syariat ini. Yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian berkata Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, ruya an ghairi wahidin min ahli al-'ilm annahum shaddu asnanahum bidh-dhahab. Beliau berkata telah diriwayatkan oleh lebih dari seorang di antara ahli ilm bahawa mereka menambal gigi mereka dengan emas. Jadi ini antara dalil yang dipakai oleh ulama bahawa boleh juga menggunakan emas di bahagian gigi. Kalau gigi tercabut, dan zaman dahulu tidak ada jenis gigi yang kita kenal sekarang dibuat daripada logam apa dah, hampir sama kuat dia dengan gigi. Zaman dahulu mereka akan gunakan emas, tak boleh gunakan logam lain. Kalau pakai perak dan sebagainya dia terrosak. Nah, jadi digunakan emas, tujuannya bukan untuk berhias. Gigi cantik emas semuanya sebenarnya memang tak cantik. Nah, jadi tujuannya adalah untuk apa ni? Ada keperluannya. Dan gigi banyak kepentingannya. Orang yang dah tak ada gigi baru dia tahu berapa banyak faedahnya ada gigi. Nah, okay. Jadi ini dibolehkan kerana darurat dan dilakukan oleh ulama-ulama. Dan maksud di sini adalah walaupun tidak, jika tidak ada dalil ini atau tidak ada riwayat daripada ulama ini, tetap daripada sudut kaedah umum dibolehkan. Kerana kita ada kaedah umum, iza dhaqal amru ittasa'a. Iza dhaqal amru ittasa'a. Jadi apabila sesuatu itu sempit, maka ia akan jadi luas. Boleh juga, bila benda itu dah sempit, dia akan jadi luas. Maksud di sini adalah dalam hal-hal syariat. Jika keadaan dah sempit, darurat, tiba-tiba saja datang ni keluasan daripada syariat. Syariat pasti akan memberikan kelapangan. Bahkan terbaliknya pun ada. Sebaliknya, iza ittasa'a dhaqa. Apabila sesuatu itu lapang, maka dia jadi sempit. Maksud di sini adalah dalam keadaan biasa, maka hukumnya tetap hukum. Haram tetap haram contohnya. Dilarang tetap dilarang. Nah, jadi ini satu kaedah yang dipakai oleh ulama. Dan di bawah kaedah ataupun kaedah ini juga daripada kaedah yang disebut oleh ulama, ad-daruratu tubihul mahdurat, tubihul al-mahdurat. Ya, ini darurat itu membolehkan, mengizinkan menggunakan yang diharam. Cuma permasalahannya adalah dalam kita mentakdirkan apakah sesuatu itu, keadaan itu dah sampai tahap darurat ataupun tidak. Ha, di sini manusia terbagi kepada beberapa golongan. Ada yang amat keras. Macam mana punya susah pun dia kata ini belum lagi darurat. Tak boleh ambil rukhsah lagi. Atau ada yang tak benarkan solat qasar dalam keadaan musafir, kalau naik kapal terbang, kerana kata dia senang aja awak naik aircon apa semuanya, satu jam, setengah jam dah sampai KL, 40 minit lah dah sampai. Lepas tahu awak nak solat qasar kat situ, dia kata tak boleh sebab apa ni, oh ni belum lagi sampai had darurat. Sedangkan yang sebenarnya keadaan safar ini dibenarkan untuk solat qasar bukan kerana darurat. Tak ada darurat pun sebenarnya boleh. Dibenarkan kerana safar itu adalah mazinnatu al-masyaqqah. Mazinnah maknanya dia tempat yang kemungkinan besar akan menimbulkan kesusahan. Walaupun kesusahan itu mungkin tak sampai kepada hal-hal darurat. Jadi bila sesuatu itu walaupun tidak mestinya ada kesusahan, tapi ia biasanya akan menimbulkan kesusahan, syariat akan memberikan keringanan dalam hal ini. Jadi hukumnya untuk semua, bukan mesti untuk orang-orang tertentu sahaja. Nah, jadi begitu juga puasa. Walaupun mungkin dia dah naik kapal terbang, budget Airways contohnya, dia pergi Jakarta 40 minit, 50 minit, atau pergi KL, dia boleh batalkan puasa. Walaupun sekejap je, sekejap lagi dia balik. Dia ambil flight lagi satu, U-turn balik. Dia dah boleh dah boleh berbuka. Tapi jangan lupa, dia tetap kena qada'. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah dia ganti dengan bilangan hari-hari yang dia tinggalkan puasanya itu di luar bulan Ramadan. Jadi itu satu keringanan daripada Allah SWT. Kenapa? Sebab safar itu mazinnatul masyaqqah. Dia adalah satu keadaan yang biasanya seorang itu akan menghadapi kesusahan, kepayahan. Jadi di sini ada yang terlampau sangat keras dalam hal darurat, semuanya tak boleh. Dan di sana ada golongan yang ekstrim lain pula. Semuanya boleh. Sikit-sikit susah je darurat. Sikit-sikit susah je darurat. Ini haram boleh jadi halal, darurat. Pada makanan banyak lagi yang halal, benda ni terang-terang haram. Dan mungkin susah sikit aje lah. Susah sikit aje, maka mereka katakan boleh. Susah sikit dia macam mana? Dia kena pergi kedai jauh sikit aje. Itu pun dia dah kata susah, dan tu dia kata ni darurat. Tak boleh, tak mungkin. Kalau ada doktor lelaki, ada doktor perempuan, dan yang nak pergi itu adalah yang golongan jenis lain tentu. Jauh sikit aja, doktor lelaki itu jauh sikit, dia lelaki. Yang dekat tu doktor perempuan. Boleh tak ada pergi kat doktor perempuan? Asalnya tak boleh. Alah, tapi nak pergi doktor lelaki itu jauh. Jauh sikit. Jauh banyak pun sebenarnya tak. Tak mengapa. Sebab dia tak sampai lagi dalam had darurat. Jadi ada orang ada yang mungkin mudah-mudah ya. Begitu juga perempuan. Asalnya dia hanya pergi berobat dengan doktor perempuan juga. Jadi kena cari. Nah. Walau bagaimanapun, di sana yang benar itu adalah mereka yang di pertengahan, iaitu mana yang dibenarkan oleh syariat dan dibolehkan oleh syariat, dikategorikan oleh syariat sebagai darurat, maka mereka akan mengambil rukhsahnya. Dan rukhsah itu daripada Allah SWT. Dan Allah SWT suka orang mengambil rukhsah daripada Allah SWT. Jangan kita sombong, tak mau ambil keringanan dari Allah SWT. Satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu kaedah umum ya. Dan terdapat lagi satu hadis. Rawan Nasa'i qala Muawiyah wa haulahu minal muhajirin wal ansar ata'lamuna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'an lubsil harir. Qalu Allahumma na'am. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهم نعم. Jadi dalam Sunan An-Nasa'i beliau telah meriwayatkan bahawa Muawiyah ni bin Abi Sufyan, beliau adalah khalifah yang ke-6 sebenarnya. Jadi kita khalifah Rasulullah SAW selepas Rasulullah SAW wafat, yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau memakai title Khalifatu Rasulillah Al-Khalifah. Makna Khalifah adalah pengganti Rasulullah SAW. Kenapa dipanggil Khalifah Rasulillah? Sebab Rasulullah SAW itu dah gaib. Seorang itu menjadi pengganti pada seorang lagi apabila orang yang diganti itu dah tak ada lagi. Sama ada dia tak ada di hadapan ataupun dia terus tak ada kat dalam dunia. Nah, jadi itu adalah khalifah yang pertama. Kemudian selepas wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan orang mula memanggil Umar bin Khattab ya khalifata khalifata Rasulillah. Ya khalifata khalifati Rasulillah. Betullah juga. Wahai khalifah pengganti kepada pengganti Rasulullah, kau pengganti kepada Abu Bakar. Abu Bakar pengganti kepada Rasulullah. Jadi bila Umar bin Khattab dengar ni, jangan panggil aku Khalifah-Khalifah Rasulullah ni dah panjang. Besok aku tak ada orang gantikan aku, kau panggil Khalifah-Khalifah-Khalifah. Banyak Khalifah, dah 4, 5, 6, sampai 10, terbelik-belik dia dah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kamu adalah orang-orang mukminun dan aku adalah amir kamu, ketua kamu. Jadi panggillah aku Amirul Mukminin. Terdapat faedah daripada kata-kata ini daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iaitu pertama adalah tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerana dia seolah-olah enggan menggunakan title khalifah kerana pada beliau ia lebih layak untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kedua, daripada sudut makna penggunaan secara praktikalnya, tentu sekali kalau diteruskan khalifah-khalifah ni, dia akan menyusahkan. Sedangkan asal panggilan itu adalah untuk pengenalan, untuk pengenalan dan untuk penghormatan. Dan yang ketiga, selain daripada pengenalan, satu-satu nama itu adalah untuk menunjukkan maknanya. Jadi kalau kita panggil sesuatu, memang sesuai dengan hakikat. Jadi tidak salah kita nak namakan apa juga, yang penting sesuai dengan benda. Ala musamma. Jadi kalau dipanggil Amirul Mukminin pun tak salah juga. Sebab apa? Beliau mengatakan, kamu orang-orang beriman, aku siapa? Aku Amir kamu. Jadi panggil saja aku Amirul Mukminin. Maka selepas itu semua khalifah-khalifah selepas beliau radhiyallahu anhu dipanggil dengan gelaran Amirul Mukminin. Satu lakab, satu panggilan yang amat mulia sekali. Selepas beliau Umar bin Khattab kedua, yang ketiganya adalah Zunnurain Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Talib keempat. Yang kelima sebenarnya adalah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Tapi Al-Hasan ini jadi khalifah sekejap saja. Sebab selepas itu dia kira-kira meletakkan jawatan lah, dan diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu demi untuk menghentikan peperangan tumpah darah antara puak-puak yang pro kepada Muawiyah dan yang pro kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini berlaku pada tahun 40 Hijrah dan ini dinamakan Amul Jama'ah, iaitu tahun Jama'ah, kerana ketika itu para sahabat semuanya bersatu di bawah khalifah. Tak ada peperangan lagi. Nah, dan ini juga telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, iaitu cucuku ini Al-Hasan wal-Husain adalah Sayyidah Ahli Jannah, yang ini adalah ketua pemuda Ahli Jannah, yang ini Ahli Syurga. Dan Allah SWT akan dengan akan menyatukan dengan mereka umat yang berbunuh-bunuhan. Dan benar sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Hasan, yang kelima adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan beliau ini telah berkata, dan dikelilingnya adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan ini semua ada faedah. Maknanya apa yang beliau katakan, apa yang beliau tanya, dijawab oleh bukan sebarang orang, tetapi adalah golongan sahabat yang terkemuka, iaitu orang-orang Muhajirin dan Ansar. Jadi beliau telah berkata, ata'lamuna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil harir. Apakah kamu tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada memakai sutera? Maka jawab mereka, na'am, Allahumma na'am. Kemudian dia berkata lagi, dan dia telah melarang daripada memakai emas melainkan sepotong kecil, illa maqta'a. Maka mereka pun berkata, Allahumma na'am. Allahumma maknanya, ya Allah, ya. Ini satu takkid lah. Jadi menunjukkan bahawa mereka semua tahu secara ijma' bahawa sutera itu haram dipakai. Kemudian emas juga haram dipakai kecuali sepotong maqta'an. Dan maksud sepotong di sini bukan kita boleh pakai untuk cincin dan sebagainya. Maksud di sini lah bila ada keperluan seperti untuk hidung ataupun gigi dan seumpamanya. Jadi dalil ini seolah-olah adalah dalil ijma' daripada sahabat bahawa boleh digunakan emas dalam keadaan yang sedikit kerana darurat. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala dalam At-Targhib. Baik, kemudian bab yang berikutnya adalah kaum perempuan yang menyerupai kaum lelaki. Jadi kita dalam membahaskan kitab Al-Libas, kitab pakaian, telah kita sebutkan pakaian-pakaian yang wajib dipakai, pakaian yang sunat dipakai, pakaian yang haram dipakai. Kemudian kita ada lagi satu perkara dalam bab ini, ada perkara yang diharam kita pakai adalah perempuan yang menyerupai kaum lelaki. Jadi berkata pengarang kita rahimahullah ta'ala, Islam menghendaki agar perempuan itu mempunyai tabiat khusus dan agar bentuknya itu merupakan gambaran yang benar bagi tabiat ini. Begitu juga yang dikendaki dari kaum lelaki. Oleh sebab itu maka Islam agar masing-masing dari keduanya ini tidak menyerupai yang lain, dia mengharamkan keserupaan yang satu dengan yang lainnya. Dan baik keserupaan itu dalam hal pakaian, pembicaraan, gerak-geri ataupun yang lain. Jadi jelas daripada kata-kata ini, hikmah dilarang menyerupai perempuan dengan laki-laki dengan perempuan disebabkan Allah SWT telah menciptakan setiap jenis itu dengan tabiatnya, dengan tabiatnya yang tersendiri. Dan memang diinginkan mereka itu bersifat dengan tabiat yang diciptakan oleh Allah SWT padanya. Nah, kalau kita menyerupai golongan bukan jenis kita, perempuan menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan, maknanya kita telah melanggar ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menolak ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muqannifina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Wa fi riwayah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Artinya riwayat Ibn Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan, al-mukhannithin, yakni daripada kalimat khunsa. Khunsa bermakna apa? Keperempuanan. Jadi lelaki yang bersifat seperti seorang perempuan. Ini umum dalam apa juga keadaan. Dan dalam hal kita ni, atau masalah kita adalah dalam pakaian. Jadi kalau pakaian tu potongannya potongan perempuan, diketahui ramai orang macam ini, cara pakaian macam ni adalah pakaian dipakai oleh orang perempuan saja. Maka siapa yang memakai itu, walaupun dengan janggut, dengan apa semuanya, dia tetap menyerupai perempuan. Walaupun suara dia kasar macam singa, pakaian pakaian perempuan tetap tetap haram. Dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal mutarajjilati minan nisa, daripada kalimat rijal, lelaki yang nak menyerupa macam wanita, yang menyerupa macam lelaki daripada golongan wanita. Walaupun suara lembut macam mana, tapi pakaiannya pakaian diketahui pakaian orang lelaki, maka dia dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan dalam riwayat lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknati ataupun Rasulullah SAW telah melaknati mereka-mereka yang menyerupai lelaki daripada wanita, dan yang menyerupai wanita daripada golongan lelaki. Dalam riwayat ini digunakan kalimat al-mutashabbih, yakni menyerupai. Baik. Jadi apa juga bentuk penyerupaan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna laknat apa dia? Laknat maknanya at-tard, yakni dihalau, dicampakkan ataupun dijauhkan daripada rahmat, iaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk yang paling celaka sekali. Kerana sama dia macam iblis la'natullah alaih. Sebab Allah SWT apabila memerintahkan malaikat-malaikat, dan bersama mereka adalah iblis, untuk sujud kepada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah SWT, iaitu Nabi Adam AS, semua malaikat sujud padanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah semua malaikat kepada Nabi Adam AS. Ini yani sujud hormat. mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala bukan sujud ibadat kepada Adam, tapi ibadat kepada Allah. Semua sujud illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, maka jadilah dia ataupun adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Kafir. Ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini salah satu dari macam-macam jenis kesesatan. Macam-macam jenis kekufuran, iaitu kufur istikbar. Kufur sombong. Kufur ni ada macam-macam. Orang sesat ni ada macam-macam. Kalau disebutkan, tunggu-tunggu hari Sabtu lah nanti. Ada yang kufur i'rad. Kufur dia macam mana? Dia tak mau terus dengar agama, dengar kebenaran. Dia palingkan diri dia daripada kebenaran. Orang nak kasih nasihat, dia lari cabut. Kalau dia tahu kat situ ada majlis orang berikan nasihat, majlis ilmu, apalagi masjid, lagi dia lari. Kalau buka surat khabar, kalau nampak macam ada orang cakap pasal agama ke apa, terus cepat-cepat dia, mata dia pergi tempat lain. Kalau dia flip dekat page lain. Mana-mana, dia i'rad, dia tak mahu tahu pun pasal agama. Walaupun mungkin nama dia Abdullah, nama dia Muhammad, orang macam ini kata ulama kafir. Pasti dia tak solat, dia tak tahu pun. Okay. Walaupun dekat alam IC, Muslim. Nah. Jadi, itu semua ada dalil-dalil. Dan yang kita sedang bahaskan adalah kufur istighfar. Sombong. Nah. Oleh kerana itu, iblis dilaknat oleh Allah SWT. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atasmu laknat daripadaku. Laknat sampailah hari pembalasan. Maknanya tak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat lain, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atasmu laknatku hingga hari pembalasan. Kalau bagaimana pun terdapat satu riwayat, tak tahu kita pernah dengar ke tidak, pernah baca ke tidak. Dan riwayat tersebut diceritakan bahawa iblis laknatullah telah datang berjumpa Nabi Musa AS. Dan dipuji-puji Nabi Musa AS, kau ni adalah kalimullah, orang yang Allah berkata-kata padanya, dan Allah SWT telah memilih engkau dengan risalahnya. Boleh tak engkau tolong aku? Syafaatkanlah kepada Allah SWT untuk aku, agar beri aku peluang untuk bertaubat kepadanya. Baik, jadi Nabi Musa AS pun dalam hikayat tersebut, dia pun minta Allah SWT beri peluang untuk iblis bertaubat. Dan kemudian Allah SWT wahyukan kepada Nabi Musa AS, dan Nabi Musa menyampaikan kepada iblis. Allah SWT kata, kau boleh taubat wahai iblis, tapi dengan syarat kau mesti sujud dekat kubur Adam AS. Wah, ini peluang keemasan. Kalau dia buat aja, dia sujud kat kubur je, yang ni kubur Nabi Adam, terus dia akan akan selamat. Dia telah bertaubat dan taubatnya telah diterima oleh Allah SWT. Jadi orang baik. Boleh join kita eh. Dulu musuh ketat, aduun mubin, musuh yang nyata, sekarang boleh jadi kawan. Jadi apa jawab iblis agak-agak dalam hikayat tersebut? Iblis berkata, a'asjudu lahu maitan walam asjud lahu hayyan. Apakah aku sujud padanya bila dia dah mati, sedangkan aku tak sujud padanya ketika dia hidup? Maka tak jadi dia apa? Tak dapat dia bertaubat. Dan lepas tu adalah diajar pada Nabi Musa, terima kasih engkau dah minta syafaat, dah tolong aku semuanya, aku akan ajar engkau tiga perkara dan seterusnya. Ada kisah ini dalam Talbisul Iblis. Baik. Daripada sudut makna ada masalah riwayat ini. Dan daripada sudut sanad pun ada masalah. Kalau daripada sudut sanad, ada dua kelemahan dalam riwayat ini. Sebab saya pernah ditanya tentang ini, jadi saya terpaksa cek. Dan saya jumpalah pembahasan tentang sanadnya. Sanadnya pertama mursal daripada Ibnu Umar, tak silap, radhiyallahu anhu. Dia riwayatkan terus daripada Nabi Musa AS. Dan tentu macam mana Ibnu Umar nak riwayat daripada Nabi Musa? dia tak sebut dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelemahan pertama. Dan kedua, terdapat perawi yang lemah. Yang lemah di dalam riwayat ini. Baik, kalau daripada sudut makna hadis ini pula, matan hadis ini, kita dapati ia bercanggahan dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran kata iblis telah dia apa? Telah dilaknat. Dan iblis telah reda dilaknat. Cuma dia minta apa? Suruh kekalkan dia, hidupkan dia sampailah sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, maka tangguhkanlah aku sampailah pada hari mereka dibangkitkan. Allah kata boleh. Dan tujuannya adalah untuk menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Jadi itu sumpah dia. Demi kemuliaan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Allah, aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran ini, Allah SWT telah melaknatnya dan itu telah ditulis dalam Al-Quran. Maknanya macam kita tak percaya bahawa datang pula peluang kedua untuk iblis. Dan dalam riwayat lain, yang iblis jumpa telah Nabi lain, Nabi Nuh AS. Ketika Nabi Nuh ada di atas kapalnya, ceritanya hampir kurang sama. Bagaimanapun, yang penting di sini adalah Rasulullah SAW telah melaknat mereka-mereka yang menyerupai, yang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Dan hadis lain adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang lelaki yang memakai pakaian orang perempuan dan orang perempuan yang memakai pakaian lelaki. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim. Dan dia mengatakan pula hadis itu sahih menurut persyaratan Muslim. Makna hadis ini sama dengan yang tadi. Jadi hadis ini sahih. Jadi maksud menyerupai itu juga adalah memakai pakaian lelaki. Dan maksud di sini adalah pakaian yang dikenal jelas adalah pakaian lelaki. Yang dikenal jelas adalah pakaian perempuan. Kalau di sana ada adat tertentu bahawa pakaian tertentu dipakai oleh dua-dua jenis, lelaki pun pakai, perempuan pun pakai, itu cerita lain. Sebab wanita kat tempat kita orang Melayu, kita pakai kain sarung, perempuan pun ada kain sarungnya. Okay. Cuma masalahnya kain sarung pattern dia lain. Ha. Jangan salah, jangan awak datang pergi masjid pakai kain sarung berada rumah kan. Terus awak cakap, ini kain sarung. Tapi dia punya pattern lain. Ha, kita dah tahu ini menyerupai, menyerupai perempuan. Dan perempuan jangan pakai kain sarung. Lelaki yang budak pakai buat sunat tu. Ha, walaupun asal dia sama. Ada pun pakai seluar, apakah dia khusus untuk lelaki ataupun tidak? Wallahu'alam. Ada satu riwayat sebenarnya bahawa ada seorang wanita itu terjatuh daripada untanya ke kudanya. Dan Nabi SAW ada ketika itu dah memalingkan pandangannya. Lepas tu sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, wanita tu pakai seluar lah. Maka Rasulullah SAW pun kata, rahimallahu al-mutasarwilat. Semoga Allah SWT merahmati wanita-wanita yang pakai seluar. Maknanya tersilap tapi tak nampak sebab dalam dia pakai seluar. Lihat cerita dia macam mana? Pakai seluar tapi di mana? Di dalam. Yang pakai seluar kat luar tu, tu lelaki. Walau bagaimana riwayat itu pun lemah juga. Ada pembahasannya. Tapi riwayat itu, kata sanad, lemah. Jadi kalau nak pakai untuk lebih menutup auratnya, kalau tersilap dia berjalan dan sebagainya, itu tentu lagi baguslah. Tapi kita punya cerita adalah pakai seluar di luar. Kita katakan itu macam mana punya cuba labuh macam mana pun, dia ada dua lah. Satu, dia akan melampakkan bentuk dan bentuk badan apa ni, wanita tak sama dengan lelaki macam mana pun. Baik. Jadi mungkin itu dibenarkan untuk lelaki atau walaupun dia labuh pun. Tapi kalau untuk wanita ada banyak masalah. Ini sepatutnya dielakkan. Dan kita khawatir ia masuk dalam bab ini. Walaupun di sebahagian adat orang Pakistan pun wanitanya pakai apa? Pakai seluar, tapi mereka pakai baju luar. Menutup sampai ke punggungnya, pehernya sekali. Baju panjang lah, macam baju baik. Apa dia panggil tu nama saya perlu. Baik, tapi keadaan kita sekarang, wanita kita sekarang lain pula. Baik. Jadi ini kita khawatir masuk dalam bab ini. Dan juga pakaian-pakaian lain. Pakaian lain. Ada pun macam jubah pun orang wanita pakai, lelaki pun pakai. Tapi ini tak masuk dalam hal ini kerana ini adalah jenis pakaian yang dikongsi sama. Cuma yang kita tahu ada adalah jubah wanita ada desain tertentu, jubah lelaki ada desain tertentu kan? Jadi yang itu tertentu itulah yang tidak kita benarkan. Nah. Jadi macam lelaki pakai songkok, wanita jangan keluar pakai songkok lah. Sama songkok hitam ke songkok putih. Kalau orang Arab pakai sarban, ada ekor ke tak ada ekor. Jangan pula orang perempuan dah pakai tudung pakai sarban. Konon-konon nak ikut sunnah. Nanti bila ambil wuduk boleh siapa atas sarban. Apa jawab kita? Haram. Haramnya daripada sudut apa? Daripada sudut menyerupai pakaian lelaki buat sarban khusus untuk orang lelaki. Jadi di sini kita dapati bahawa antara sebab suatu pakaian itu diharamkan banyak sebab, antara jenis pakaiannya sutera, kemas, keperak, dan juga daripada sudut apa, daripada sudut menyerupai jenis lain. Dan ini semua dituntut oleh syariat. Kita dapati bahawa larangan tadi larangan yang amat berat, diancam pelakunya dengan laknat. Yang ini dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Siapa yang tak dapat rahmat Allah SWT, dia adalah orang yang celaka. Kita kalau tak dapat rahmat Allah SWT sesaat saja, maka kita binasa. Kita semua hidup ni pasal, kita bernafas ni pasal apa? Pasal dapat rahmat daripada Allah SWT. Kemudian, dan ini menunjukkan bahawa ia adalah dosa besar daripada Al-Kabair. Dan dosa besar ni tidak ada pengampunannya kecuali dengan bertaubat, taubat nasuha. Dan masalah kita zaman sekarang bukan lelaki menyerupai perempuan dalam pakaian je, menyerupai perempuan dalam macam-macam hal lagi, pakai makeup semua, pakai lipstick semua. Nah, dengan jalan dia, dengan lenggang-lenggok, dengan percakapan ni, ini dah jelas, ini paling teruk sekali. Sedangkan kalau pakai pakaian menyerupai perempuan, yang itu lelaki, sudah dilaknat. Apalagi yang lebih daripada itu. Dengan potongan rambutnya dan sebagainya. Orang panggil pretty boy kan? Dilaknat. Jadi ini bukan masalah Islam menghalang kebebasan untuk berpakaian, kebebasan untuk hidup. Tidak. Dia ada tujuan yang lebih murni, lebih mulia daripada itu semua. Jadi apabila lelaki macam lelaki, perempuan macam perempuan, senang. Maka akan apa ni? Maka akan teraturlah masyarakat di dalam satu tempat itu. Jadi bila lelaki dah macam perempuan, jadi lembut, jadi lembik. Dan terbalik pula lepas itu, maka ini akan menimbulkan kerosakan akhlak di kalangan manusia. Walau bagaimanapun kita faham bahawa kemungkinan besar sebahagian daripada mereka itu memang ada yang diciptakan macam lelaki, ada yang jenis lembut lah. Dan perempuan ada jenis tomboy, kasar dan sebagainya. Kerana macam-macam faktor, kita jawab macam ni. Macam mana pun awak tak dibenarkan buat yang haram dengan alasan bahawa Allah ciptakan saya macam tu. Mana boleh? Kalau gitu semua orang boleh buat yang haram. Kenapa awak berzina? Allah ceritakan saya banyak syahwat. Kenapa makan yang haram? Oh, Allah ciptakan saya suka pada makan daging ini contohnya. Alhamdulillah. Suka minuman ini. Semua kita salahkan Allah SWT. Ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin. Orang-orang Quraisy pun cakap macam ini. Kenapa kamu semua patung? Allah ciptakan kita macam ini. Allah hendak kita macam ini. Kalau Allah tak mahu kita sebab patung, Allah tak jadikan kita macam ini. Lau syaa Allahumma asyrakna wa la aba'una. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan syirikkan Allah. Begitu juga bapa-bapa kita tak akan syirikkan Allah SWT. Ini alasan orang-orang yang buat maksiat dan mereka salahkan takdir. Tak boleh. Jadi kita dah masuk bahagian kesesatan yang lain. Buat dosa, lepas tu salahkan Allah SWT. So, saya suka kepada sama jenis. Bukan setakat suka-suka saja. Suka sampai macam suka kepada perempuan. Yang lelaki pula. Yang perempuan pula suka kepada perempuan. Jadi jawapan kita adalah, ini semua adalah ujian daripada Allah SWT. Kata seorang hambanya di dunia. Sama macam ujian-ujian yang lain. Ada yang Allah jadikan dia kaya. Ada yang miskin. Kita kena sabar. Ada yang Allah jadikan sehat. Ada yang sakit. Yang lemah. Ada yang cukup sifat. Ada yang cacat. Ada yang buta. Ada yang pekak. Jadi tak boleh salahkan Allah SWT. Macam mana pun kita kena berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT. Jadi kalau betul ada dalam kehendak kamu suka kepada yang haram, kepada sejenis, maka awak kena mujahadah. Kena sabarkan diri kamu kerana Allah SWT. Dan kita janji, sebab Allah SWT ada janji, akan mengganjari dengan ganjaran yang setimpal. Sama ada dekatnya di dunia ataupun di akhirat. Adapun kita lepas itu hanya kesian saja, hanya nak pujuk saja, tapi kita lupa untuk berikan dia ancaman dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu juga tidak tepat. Jadi ini adalah bab kita sampai kepada, saya rasa dah sampai pada ujung waktunya. InsyaAllah kita akan sambung pada teman-teman akan datang. Subhanallah walhamdika syadallah أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله